Allah kasih kejutan yang paling istimewa. Makanya bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, titikan air mata, ngomong sama Allah masalahnya apa. Ya Allah, saya pengen nikah banget. Bukan apa-apa ya Allah, saya pengen punya keturunan yang soleh-solehah. Saya pengen sholat berjamaah waktu tahajud. Saya pengen diimami oleh seorang imam yang baik bacaannya, yang soleh. Saya pengen mendidik anak saya berdua dengan pasangan saya. Saya pengen yang baik-baik sebutin. Pengennya kita, hajar kita itu apa? Cuman ya Allah, saya kurang modal, ngomong Allah kayak gitu. Ya Allah, kurang modal banget, gimana nih ya Allah? Tapi kan Engkau Maha Kaya ya Allah, bilang gitu. Cuman saya belum juga nemu siapa calonnya ya Allah.